Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta.